نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين قوم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan talabul ilm kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita istiqamah, kita menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu mana yang harus dipegang dan mana yang harus dijauhkan. Kemarin terakhir kita menjelaskan fadlul muhajirin wal ansar. Sekarang kita lanjutkan sebelum ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Fath, Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini dalam surat Al-Fath yang menjelaskan bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-29 Allah berfirman, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyidda' walal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, kasih sayang diantara sesama mereka, tarahum ruka'an sujjada, kamu melihat mereka ruku dan sujud. Ya bertaguna fadla minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah dan keredaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim, pada wajah mereka tampak tanda-tanda min athari sujud, bekas sujud. Dzalika mathaluhum fi at-Taurat, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkap di dalam Taurat dan yang diungkap di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kazar'in akhraja syathahu, benih tanaman mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu fastaghladha, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar, fastawa 'ala suqihi, dan tegak lurus di atas batangnya, yujibu surra liyaghidha bihimul kuffar, tanaman itu menyenangkan hati penanamnya. Al-kuffar di sini artinya bukan orang kafir. Yujibu surra begitu. Zurra, para petani. Liyaghidha bihimul kuffar, yang mana yang demikian itu Allah hendak menjengkelkan hatinya orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini, man asbaha minan nas fi qalbihi ghaidhun Siapa yang ada rasa sakit hati kepada para sahabat? Siapa yang ada rasa benci terhadap para sahabat? Faqad asabathul ayah, maka orang tersebut tertimpa ayat ini. Artinya apa? Tidak ada yang membenci sahabat kecuali orang-orang kafir. Kalau orang beriman, dia akan mencintai sahabat dan akan mendoakan sahabat. Maka di sini disebutkan yu'jibu sirra liyadhiba bihul kuffar. Para sahabat itu diibaratkan oleh Allah seperti bijian. Kemudian tumbuh, semakin kuat, semakin kuat, semakin besar, yang mana orang memandangnya senang. Nabi yang mendidik mereka ibarat penanam benih. Sebagaimana petani menanam, kalau sudah besar tanamannya, kokoh kuat, petani senang. Nabi mendidik sahabat sejak awal, maka begitu dia kuat membela agama Allah, Nabi senang. Orang kafir benci. Sekarang kalau orang Islam atau menganggap dirinya Islam atau Islam, dia itu benci kepada sahabat, maka sungguh dia terkena dengan ayat ini. Tidak ada yang membenci sahabat kecuali orang-orang kafir. Nabi senang karena Nabi bercocok tanam. Orang beriman seharusnya senang karena itu adalah tanaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas yang membencinya termasuk terkena di dalam ayat ini, yaitu orang-orang kafir wa diyad billah. Wa qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, wal ladzina amanu wa hajaru, dan orang-orang beriman yang pertama kali beriman adalah para sahabat, wa hajaru, berhijrah, muhajirin, wajahadu fi sabilillah, berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah, para sahabat, mereka yang pertama kali. Walladzina awaw wa nasaru, dan yang awa, memberikan tempat tinggal, melindungi, wa nasaru, dan membela muhajirin. Jadi ayat ini disebut orang beriman dari kalangan muhajirin dan juga kalangan ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi Allah sebut dalam ayat ini orang muhajirin dan ansar, orang beriman yang sebenar-benarnya. Maka siapa membenci mereka? Berarti dia membenci orang yang benar-benar beriman. Tidak ada yang membenci orang beriman kecuali orang-orang kafir. Tapi ingat, hukum secara umum ini. Adapun perorangan